Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama semene ayo guys. Ayo delok ning takbir-takbir kitab sing gedhe-gedhe mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saya iki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Ora seneng ngoten niku ben gak melete. Mosok mlebu Ka'bah mergo pejabat ae tetep mulih tangkep apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Yun sewu, kulon itu kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tonggo kulon itu, sing kerja teng Malaysia niku kaya kadang jadi buruh BRT, kadang seorang ibu-ibu buruh neng Hong Kong. Apa sholatnya pamit neng Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colong tolongan. Kula nggak ada santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus ke ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat berdua nyolong kok ape wajibno napa? Kuwi ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Kena kodo kulo nganti nangis, Gus kulo nu kerja teng Cina kadang gigi goreng babi, kulo nak akad kan ngetaruh anak teng gereja. Tapi anak kulo mondok teng jenengan, iku hukume kulo sepundi. Piye mbok hukumi, mbok kon traweh. Iki kulo jawab e nggih. Ampun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar.